Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan yang terakhir kita menyelesaikan bab yang ke-4 dari kitab Zakat. Dan di bab tersebut telah kita ambil materi tentang az-zakah alal aqarib, hukum menyalurkan zakat kepada karib kerabat. Dan beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, begitu pula hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Juga di terjemahnya beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lalui pada bab yang akan datang tentang sedekah al-aqarib, menyerahkan sedekah kepada karib kerabat. Nabi katakan lahu ajran, ajr qarabah wa sadaqah. Menyerahkan zakat kepada karib kerabat itu mendapatkan dua pahala. Ajr qarabah itu pahala menyambung tali kekerabatan, dan ajr sadaqah dan pahala sadaqah. Dan di ayat yang lain Nabi katakan as-sadaqah al-miskin sadaqah wala dirahim yathnatan sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin merupakan sedekah, itu amalan saleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah kepada karib kerabat itu ada dua pahala, shadaqatun wasilah. Selain pahala sedekah juga pahala asilah, menyambung tali silaturahim. Kemudian di bab yang ke-45 dan ke-46 beliau menyebutkan materi tentang apakah pada al-faros dan al-abd, pada kuda dan hamba sahaya yang dimiliki seorang itu ada zakatnya. Dan Imam Bukhari langsung menyebutkan hukumnya di bab yang ke-45, beliau katakan bab laisa 'alal muslim fi farasihi shadaqah, tidak wajib atas orang muslim pada kudanya sedekah. Tidak ada yang namanya zakat kuda, berbeda dengan unta, sapi ataupun kambing. Zakatnya ditetapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di bab yang ke-46, bab laisa 'alal muslim fi 'abdihi shadaqah, tidak wajib atas seorang muslim pada hamba saya yang dia miliki sedekah. Itu zakat, tidak ada zakatnya. Yang dimaksud dengan sedekah di sini sedekah wajibah. Adapun sedekah mustahabbah, seorang ingin bersedekah dengan kuda yang dia miliki atau hamba sahaya yang dia miliki, itu perkara yang baik yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sudah kali kisah Umar radhiyallahu taala, beliau mensedekahkan kudanya untuk berjihad fisabilillah, sebagaimana sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membebaskan budaknya. Kemudian ketika memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan lau a'taitihi amanaki lakana khairan laki, seandainya kau berikan budak tersebut kepada paman-pamanmu itu lebih baik lagi. untukmu. Jadi maksud tidak ada sedekah dan sedekah wajibah, tidak ada zakatnya. Berapapun kuda yang dimiliki oleh seorang, tidak ada zakatnya. Begitu pula berapapun jumlah budak yang dimiliki oleh seorang, tidak ada zakatnya. Kecuali zakat nafilah, sedekah yang bukan wajibah. Dan juga jumlah ulama mengecualikan kalau kuda-kuda tersebut atau hamba tersebut dia persiapkan untuk tijarah, untuk perniagaan, untuk diperjual belikan, maka di sana ada zakat tijarah. Ini madhab jumhur ulama. Bahkan Ibn Mundir rahimahullah menukil ijma' ala dalik. Dan dalam kedua bab ini beliau menyebutkan hadis yang sama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang menunjukkan tidak ada pada kuda dan hamba sahaya zakat. Qala rahimallahu ta'ala, bab laysa al-muslim fi farasi sadaqah. Qala haddathana Adam, Adam ibn Abi Yas. Qala haddathana Syu'bah. Qala haddathana Abdullah ibn Dinar. Qala samitu Sulaiman ibn Yasar an Iraq ibn Malik an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa al-muslim fi farasihi wa gulami sadaqah. وقال باب ليس المسلم في عبده صدقه قال حدثنا مسدد ومسدد ابن مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم ابن عرق بن مالك قال حدثني ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراق بن مالك عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban atas seorang muslim pada kudanya, begitu pula pada hamba sahaya yang dimiliki sedekah, itu zakat. Tidak ada kewajiban zakat terhadap seorang muslim pada kuda yang ia miliki atau hamba saya yang ia miliki. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kuda tidak ada zakatnya, begitu pula hamba saya tidak ada zakatnya kecuali sedekah nafilah. Kemudian bab berikutnya, bab as-sadaqah al-yatama, bab sedekah terhadap anak-anak yatim. Dan seandainya anak yatim tersebut dari kalangan fuqara wal masakin, tentunya ia berhak mendapatkan sedekah, baik sedekah wajibah ataupun nafilah, zakat, mal ataupun yang lainnya. Dan seandainya anak yatimnya dari sisi mal dia cukup dari warisan orang tuanya, maka memberikan zakat sedekatu an-nafilah itu perkara yang baik kepadanya, perkara yang baik bagi seorang muslim memberikan pemberian kepada anak yatim, bahkan termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar kita peduli terhadap anak-anak yatim, anak-anak yatim. Dan dia berbentuk kepedulian kita tentunya dengan memberikan pemberian sesuai yang kita mampu kepada mereka. Dan anak yatim adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan dia belum mencapai usia bulug, masih kecil. Dan juga kita bisa membayangkan bagaimana seandainya kita meninggal, bahkan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Tentunya kita akan merasa bahagia kalau seandainya ada orang yang peduli dengan putra-putri kita tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang tidak peduli dengan anak yatim termasuk orang yang tidak percaya atau mendustakan dengan hari pembalasan, Araita alladhi yukadibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan ad-din? Ad-din disebutkan agama, mendustakan agama, dan bisa diartikan mendustakan hari pembalasan. Siapa mereka? Sifat yang pertama yang disebut Allah Subhanahu wa taala, fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Itu orang yang mentelantarkan anak yatim. Anak yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan targhiban lana, dorongan kepada kita agar peduli dengan yatim, Nabi katakan ana wa kafil yatim fil jannati ka hatain. Aku dan perawat anak yatim di surga kedudukan seperti ini. Dan beliau isyaratkan dengan dua jemarinya. Kedudukan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Mu'ad bin Fadalah. Qala haddatsana Hisham ad-Dustawi. Hisham ibn Abi Abdullah. Sambar. An Yahya wa Yahya ibn Abi Kathir. Madkur fi Fathil Bari. An Hilal ibn Abi Maimunah. Qala haddatsana Atha bin Yasar anna Sami'a Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala an yuhaddithu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa dhata yawmin al-minbar wa jalasna hawla faqala inna mimma akhafu alaykum min ba'di ma yuftahu alaykum min zahrati dunya wa zinatiha. Kata Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau. Kemudian beliau mengatakan inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya termasuk perkara yang aku khawatirkan terhadap kalian setelahku wafat adalah apa yang dibukakan untuk kalian dari zahratul dunia wa zinatuhah. Min zahratul dunia wa zinatih. Dari perhiasan dunia dan kenikmatan dunia. Dan ini yang sering kita sebutkan. Nabi SAW tidak takut terhadap kita kefakiran. Tidak khawatir kalau umatnya diuji dengan kefakiran. Dan justru sebaliknya. Beliau merasa khawatir kalau dibukakan untuk umatnya dunia. Seperti dalam hadis ini. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunia wa zinatiha. Dan juga hadis-hadis yang semisalnya. Nabi sampai bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Kemudian Nabi menyebutkan kalimat yang semisal dengan kalimat ini. Walakin akhsha an tuftah alaikum dunia. Kama futiha alaman kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhdikakum kama ahlakatum. Akan Nabi yang aku khawatirkan jika dibukakan kalian dunia, sebaiknya dibukakan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka telah berlomba-lomba. Kemudian kalian dibinasakan sebagaimana mereka telah dibinasakan. Dan Nabi secara khusus tentang masalah fitnah dunia, Nabi katakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujian yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah umat itu adalah harta. Kemudian ketika Nabi melihat seperti itu, ada salah seorang sahabat, faqala rajul, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awayatil khair bisyar? Wahai Rasulullah, apakah kebaikan itu membawa kejelekan? Apa kebaikan itu membawa kejelekan? Maknanya bahwasanya yang namanya kenikmatan, baik kenikmatan dunia Terlebih lagi kenikmatan agama itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan kita. Bahkan Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa kenikmatan yang dapat kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang halal itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ketika Nabi mengkhabarkan bahwasanya beliau khawatir kalau dibukakan untuk mereka dunia dan perhiasan dunia, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kebaikan itu bisa membawa kejelekan? Dunia yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, apa bisa menyebabkan kejelekan untuk kita? Fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan tersebut, beliau terdiam. Fatilalah. Dan ketika Nabi diam tidak menjawab pertanyaan tersebut, sebagian orang berkata kepada yang bertanya tadi, "Masya'nuk tukallimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukallimuk." Karena ada apa denganmu? Kamu berkata kepada Nabi SAW, itu bertanya kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak menjawabnya. Tidak mau berkata atau berbicara kepadamu. Itu sebagai sahabat menegur, atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Menganggap Nabi SAW tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kata Abu Sa'id Faru'ayna annahu yuzalu alaih. Dan kami melihat, pada saat itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Nabi diam karena pas itu diturunkan kepada beliau wahyu. Qala fa masa anhu ar-rahdha. Ketika selesai diturunkan wahyu kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap keringat dari wajah beliau. Faqala, kemudian saat itu beliau berkata, "Aina sa'il?" Kata mana yang tadi bertanya? Itu ya Rasulullah, awayatil khair bisyar. Wa ka'annahu hamida. Dan Nabi kepada ketika mengatakan aina sa'il, sebenarnya beliau memuji sahabat tadi. Jadi perkiraan sebagian sahabat khususnya Nabi marah dan tidak suka kepada orang yang tadi bertanya, itu tidak benar. Ketika Nabi berkata aina sa'il, mana yang bertanya terlihat bahwasanya beliau senang dan memuji orang yang bertanya tadi. Faqal, kemudian Nabi berkata, innahu layatil khair bisyar. Menjawab pertanyaan sahabat tadi, apakah kebaikan itu bisa membawa kejelekan atau membawa kejelekan? Maka Nabi jawab, innahu layatil khair bisyar. Kata Nabi, sungguhnya kebaikan itu tidak membawa kejelekan. Dan tapi kadang-kadang lihat ada tambahan di sahih juga, awa khairun hiin. Apakah perhiasan dunia dan kenikmatan itu tidak baik? Kemudian mengatakan, wa inna mimma yunbitu rabi yaqtul au yulim. Sebenarnya yaqtul habatun au yulim. Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan oleh rabi musim semi, ketika musim semi banyak rumputan tumbuh dan hewan-hewan ternak memakan sesukanya dari tumbuhan tersebut, katanya mimma yunbitu rabi, apa yang ditumbuhkan di musim rabi, di musim semi, yaqtul au yulim. Terkadang bisa membunuh atau membuat sakit hewan yang memakannya. Hewan yang makan yang sesukanya dari rumputan yang ada. Illa akilatul khadra, kecuali hewan yang memakan akil khadra, memakan secukupnya sewajan dari tumbuhan tersebut. Akalat hatta idza imtaddat khasiratuha istaqbalat ayna syams fatalatat wa balat wa rata'at. Bagaimana katanya hewan yang makan sewajarnya dari rumputan yang ada, sebutannya dia makan dari rumput tersebut, hatta idza imtaddat khasiratuha, ketika sudah penuh perutnya, katanya istaqbalat ayna syams, dia menghadap, itu berjemur di matahari, fatalatat wa balat, kemudian dia keluarkan apa yang dia makan, sisa-sisanya lewat kotoran yang dia keluarkan. Dari kotoran yang berat ataupun yang cair. Itu kotoran tinjanya ataupun air kencingnya. Waratat, kemudian setelah kosong dia baru memakan kembali dari rumputan tempat dia merumput. Ini katanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi menyebutkan perumpamaan orang ketika dilapangkan untuknya dunia. Sebagian orang mereka tenggelam dan betul-betul rakus dengan dunia. Sehingga dia makan dunia seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakulu wa la yashba, seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang, makan dan makan dan makan. Jadi perumpamakan dengan hewan, ketika ada makanan banyak lumpuh, kemudian makan dan makan, dia tidak pernah berhenti. Apakah sehat seperti itu? Kemudian dua, ima mati, ima sakit. Ima sakit. Karena yang dimakan dia perlu dicerna. Perlu dicerna. Berbeda dengan hewan yang makan sewajarnya, dia makan, dia sudah penuh, dia berjemur, kemudian dia keluar ke sisa makannya. Kemudian makan lagi. Ini hewan yang sehat. Begitu pula, orang yang menyikapi dunia dengan wajar, dengan benar. Dia mengambil dari jalan yang halal sewajarnya, kemudian dia salurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia keluarkan apa yang dia mampu dari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dia keluarkan, kalau hewan tadi katanya lewat tinjanya, air kencingnya, sisa-sisa makanan yang dicerna olehnya. Juga dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari sebagian harta yang Allah karuniakan kepadanya. Kemudian makan lagi. Itu yang sehat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ma khadiratun halwa." Sesungguhnya harta ini khadirah, hijau. Itu menawan. Sangat menarik sekali orang yang memandangnya. Hulwatun, dan manis. Sangat disukai oleh orang yang memakannya. Dunia itu sangat menarik. Dunia sangat menarik. Kata beliau, "Fanima sahibul muslim ma'ata minhul miskina wal yatim wa nasabil." Dan ini syahidnya. Dan sebaik-baiknya katanya, seorang muslim yang diberikan dengan harta adalah ma'ata minhu. Ketika dia memberikan dari sebagian harta yang dikatakan kepadanya, al miskin, kepada orang miskin, wal yatim, dan anak yatim, wa nasabil, dan kepada orang yang sedang diperjalanan dan membutuhkan bantuan. Sayyidina al-yatim termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan uluran tangan kita. Al-yatim termasuk dari yang berhak mendapatkan uluran tangan kita. Al-kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau seperti yang semisal itu Nabi mengatakannya. Kata beliau, "Inna man ya'khudhu bi ghairi haqqi." Orang yang mengambil harta dengan cara tidak halal, kalau dia kulu la yashba, maka perumpamannya orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Kita bisa bayangkan kalau kita makan tidak pernah merasa kenyang, pasti kita binasa. Pasti kita binasa. Ima mati, ima kita sakit. Dengan sakit yang sangat berbahaya. Wa yakunu syahidan 'ala yaumil qiyamah. Dan katanya harta tersebut akan menjadi hujjah atasnya kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat, syahidun alih, bukan syahidun lah, yang akan menghujahnya kelak pada hari kiamat. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Hendaknya kita tidak rakus dengan dunia. Kita mengambil dunia sesuai dengan yang kita butuhkan. Jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Jadikan akhir sebagai tujuan hidup kita. Dan seandainya Allah lapangkan dunia kepada kita, maka kita salurkan dunia tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah harta, orang yang rakus dengan harta, sampai mengambil harta dari jalan yang tidak halal, kala diyaku wa la yashba. Seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa puas. Dan itu keadaan hamba dunia. Yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dan saya dijamin sahih, malah saya itu sahih. Juga dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan manhuma la yashba'an. Dua jenis kita makan, kerakusan yang tidak akan pernah merasa puas. Dan salah satunya manhuma fid dunya la yashba'. Orang yang rakus dengan dunia tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa puas. Jadi ambil dunia sewajarnya. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Dan Nabi dengan perumpamaan di sini, orang yang rakus dengan dunia seperti hewan ternak yang makan dan makan. Dan dia tidak mengeluarkan, tidak bisa mengeluarkan sisa makanan yang dia makan tersebut. Kata Nabi SAW, imma yaqtul, imma yulim. Imma akan membinasakan hal tersebut dan imma membuat sakit parah hewan tersebut. Berbeda dengan orang yang membeli dunia sewajarnya. Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, seperti hewan yang makan merumput, dia sudah penuh, dia berjemur dan dia keluarkan sisa makanan yang dia makan tersebut. Itu hewan yang sehat, hewan yang dalam keadaan baik. Dan juga di sini dorongan baik kita. Ketika kita diberi kelapangan dan kemudahan dengan harta, maka jangan lupa dengan masakin, wal aitam, wal mahawij, muhtajin. Jangan lupa dengan orang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sini ada titipan salam dari Ustaz Bilal, Ustaz Harif, Ustaz Abu Hamam, dan Abu Hizam untuk ikhwan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.